السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، أيها الطيبون الطيبات، para pemirsa dan pendengar raja dimanapun antum berada. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang mana di pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan ad-darsu tsalitsa asyar di tiga bagiannya. Semuanya sudah kita selesaikan alhamdulillah, dan semoga apa yang telah kita bahas terus dimurajaah oleh al-ikhwah wal akhwat sekalian. Karena sebagaimana yang sering kita jelaskan bahwa satu pelajaran dengan pelajaran yang setelahnya adalah saling terkait. Jadi pelajaran sebelumnya menjadi pondasi untuk memahami pelajaran setelahnya. Maka mutlak agar kita terus mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya di jilid yang pertama ini. Dan di antara wasilah agar kita terus ingat adalah murojaah, mengulang beberapa kali dalam sepekan untuk terus menyegarkan ingatan kita terkait dengan entah itu mufradat, entah itu qawaid, entah itu faedah-faedah lainnya terkait dengan pelajaran yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Dan semoga apa yang kita bahas selama ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, semuanya menjadi amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kita masuk ke ad-dars ar-rabi' asyar dan kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masyaallah. Antum fil wara Abu Adam, kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Ilham. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أبو عبد الله. يا شيخنا. كيف حالكم؟ ما شاء الله. أنت يا آدم. نعم. نحن أبناؤك. نحن. نعم. أنت آدم ونحن أبناؤك. نعم. بارك الله فيكم يا إخوة. الدرس الرابع عشر في صفحة 82. 82. Di safhati 82, halaman 82. Silakan bagi ikhwah dan akhwat sekalian di mana pun antum berada, pendengar dan pemirsa raja. Kita masuk ke darsun jadid. Sanadkhul insyaallah ba'da qalil dars jadid. Ad-dars ar-rabi' ashar, pelajaran ke-14 ini ikhwan, terkait dengan penggunaan ad-dhamair. Penggunaan ad-dhamair, penggunaan kata ganti. Ya, kalau antum masih ingat bahwa kita sudah belajar beberapa kata ganti. Secara umum kata ganti dalam bahasa Arab ini ada tiga. Ada al-ghaib, kata ganti orang ketiga, kemudian al-mukhatab, kata ganti orang kedua, dan al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Al-ghaib, dari segi makna saya sudah ketahuan, al-ghaib artinya yang tidak ada. Nah, kenapa orang ketiga disebut tidak ada? Yakni karena dia tidak diharapkan kita sekarang. Ya, orang ketiga yang dibicarakan. Maka disebut al-ghaib. Adapun al-mukhatab yang sedang kita ajak bicara, maka dia orang kedua. Al-mutakallim yang berbicara, maka dia orang pertama. Ada huwa, ada muannasnya hiya, ada jamaknya hum, hunna, Ada nanti di akhir-akhir akan kita temukan juga huma untuk musannanya, untuk bentuk jumlah dua orang. Kemudian ada al-mukhatab, ada anta, anti, antum, antunna. Kemudian ada al-mutakallim, ana, nahnu. Dari sini, di ad-darsur rabi' asyar kita akan temukan lagi kata-kata ganti tersebut. Dan bagaimana ketika dia disambung dengan isim. Bagaimana dhamir ini, kata ganti ini disambung dengan isim. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk-bentuk daripada dhamir yang disambung dengan isim. Nah, tapi sebelumnya ada hiwar, ada muhadatha, dua halaman, persis dua halaman, antara al-fityah dengan Hamid. Al-fityah, mana al-fityah ya khon? Al-fityah jama' al-sidharik mufraduha fatan. Nah, al-fata atau fatan, pemuda. Al-fityah, para pemuda. Para pemuda. Istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Mana istami'u jayidan? Dengarkan saja. Nah, la ahad yukarir. Tidak ada yang mengikuti. Istami'u faqat. Al-fityah, assalamu alaikum. Hamid menjawab, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahadul fityah. Mana ahadul fityah? Ahadu, salah satu. Al-fityah, pemuda. Salah satu pemuda bertanya kepada Hamid, kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Nah, ammi di sini secara bahasa apa artinya? Ammi, ya, paman. Tapi di sini maksudnya bukan paman secara hakiki, bukan. Di ini panggilan untuk kesopanan. Panggilan untuk kesopanan. Panggil orang yang lebih tua. Nah, kayak kita di sini bagaimana? Kalau anak muda kita bilang mas, mas, piye kabare misalnya. Ada juga bang atau pak, pakle, bule, dan seterusnya. Nah, di sini pakai am. Dan am, akhul ab. Ala sekadarik ya, ikhwan? Ala am, akhul ab. Sini, Hamid bukan paman mereka secara hakiki. Ini panggilan, sekali lagi, panggilan untuk menghormati. Faham, Tom? Faham. Kaifa haluka ya ammi? Ammi di situ, ikhwan, ada ya. Al-ya di situ artinya ana. Ini yang tadi ana katakan, domir yang digabung dengan isim. Ini yang tadi ana katakan, domir yang digabung dengan isim. Dengan kata benda. Ammun plus ana. Asalnya ammun. Digabung dengan ana. Menjadi bagaimana? Ammi. Jadi panjang. Ana berubah menjadi al-ya. Hamid menjawab, ana bi khairin walhamdulillahi. Kaifa halukum? Man antum? Nah, ini jawaban-jawaban standar untuk kaifa halukum. Ada lagi sebagian al-Arab menambahkannya dengan alhamdulillah bi ni'matillahi wa fadlihi tatimmu shalihat. Ada yang menambahkan begitu. Nah, ada yang sampai jawaban cukup panjang, tapi secara standar begini jawabannya. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Maka balik Hamid balik bertanya, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Man antum? Lihat kaifa haluka dan kaifa halukum. Ada perbedaan di sini. Kenapa yang pertama kaifa haluka, yang kedua kaifa halukum? Mana kaifa haluka? Kenapa? Ilham? Anta domir. Naam, al-kaf di situ anta. Dan ini yang tadi kita sebutkan, dhamir yang digabung dengan apa? Isim. Dengan isim. Ya, halun ditambah anta menjadi haluka. Fi'lan nah tajul sabura yani. Laki labas. Fi batis al-islam. Kaifa halukum? Al-kum di situ antum. Maka tadi kaifa haluka anta, ini kaifa halukum? Antum. Antum. Man antum, lihat Hamid tidak kenal mereka. Man antum. Hamid tidak kenal mereka. Man antum. Maka kalau itu keponakannya tidak mungkin nanya man antum. Kalau itu keponakannya hakiki, tidak mungkin Hamid akan bertanya man antum. Maka ahaduhum, tadi ahadul fityah sekarang menjadi ahaduhum. Hum sebagai pengganti al-fityah. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Hamid ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum asy-syekhu Isa? Ahlan wa sahlan marhaban. Yani ini juga ucapan yang menunjukkan kesopanan. Yani ketika Anda antum tahu si fulan adalah fulan dan fulan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Biasa itu. Antum WA ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man antum ya akhi? Dijawab ana ibnu fulan misalnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Paham tum? Nah, secara bahasa artinya apa? Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Marhaban juga demikian. Diulang dua kali sebagai penegasan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yani sebagai bentuk sekali lagi untuk ramah tamah, kesopanan. Ini bahasa-bahasa halus yang bagus dipakai untuk menunjukkan kesopanan. Ada tamu datang. Man anta ya akhi? Antum bilang man anta? Ana ibnu fulan misalnya. Antum bilang apa? Sebagai ramah tamah, ahlan wa sahlan marhaban. Masya Allah. Adam bisa datang ke rumah ana. Adam, masya Allah. Assalamualaikum. Adam, ahlan wa sahlan marhaban. Aina abuka? Kan gitu, begitu biasa. Ini sebagai kesopanan. Nah. Ilham datang, ahlan wa sahlan marhaban ya Ilham, masya Allah. Tumben Ilham, masya Allah. Atau bahasa-bahasa lainnya yang menunjukkan kesopanan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan nanti di Ramadan nanti akan temukan orang-orang di spanduk ahlan wa sahlan ya Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Nah. Abukum sadiqi, ayah kalian. Nah, di sini ada juga dhamir yang disambung dengan isim. Ada kum, ada sadiqi, banyak sekali. Aina ammukum? Ammukum asy-syekhu Isa. Mana paman kalian? Nah, di sini baru paman mereka adalah namanya Isa. Namanya siapa? Isa. Hamid teman bapak mereka. Ahaduhum huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa maridun, huwa al-an fil mustashfa. Ma akthara ma sami'na al-ikhwa huna al-an. Aina huwa fil mustashfa. Hadhihi al-ayyam. Alas kadzalika ikhwan? Sering kita dengar beberapa bulan ini fulan di fil mustashfa, fulan fil mustashfa, ustaz fulan marid fil mustashfa. Apa doanya? Apa doanya kalau dengar ada seseorang sakit? Lihat setelahnya. Hamid mengatakan syafahullah. Syafahullahu. Nah, ini juga termasuk adab untuk ramah tamah dan kesopanan yang dan menunjukkan bahwa al-muslimun yad'u ba'duhum li ba'din. Kaum muslimin mendoakan satu sama lainnya dengan doa kebaikan. Yang ternyata ini, kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang sedang sakit kita doakan syafahumullah. Syifaan ajilan. Syifaan la yughadiru saqama. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Man? Hamid bertanya kepada al-fityah, pemuda, para pemuda ini. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Ahaduhum hiya ukhtuna. Hiya ukhtuna. Karena at-tiflah di sini mu'annath. Maka disebutkan di sini ukhtuna. Masmuha? Ismuha Laila. Hamid bertanya lagi, aina baitukumul jadidu? Aina baitukumul jadidu? ahaduhum baitunal jadidu qaribun minal matari. Hamid bertanya lagi, a antum fil madrasati tsanawiyyati? La nahnu bil jami'ati. La nahnu fil bil jami'ah. Ma mana al jami'ah? Universitas. Di universitas. Nah, perguruan tinggi sekarang. Ana fi kulliyatil hindasah. Wa Mahmudun fi kulliyatil tibb. Fi kulliyatil tibbi wa Ibrahimu fi kulliyatil syari'ati. Wa Yusufu fi kulliyatil tijarati. Nanti akan kita terjemahkan insyaAllah. Kita minta bantuan Ikhwan Studio untuk menerjemahkan setelah ini. Man dhalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Hamid di sini posisinya as-sa'il. Bertanya terus nih. Huwa zamili. Salah satu dari mereka yang bernama Mahmud menjawab. Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkalkarra. Mana Inkalkarra, Yohan? Inggris. Inggris, nah. Masmuhu? Ismuhu Williamu. William. Yani yadullu ala han, yani anna rajula rubama laysa bimuslim. Ismuhu Williamu. Dari Inggris. William namanya. Amuslimun huwa, maka Hamid penasaran, amuslimun huwa? Mahmud menjawab, la huwa nasraniyun. Abuhu ustadi. Ismuhu dokturu Eduardo. Ismuhu dokturu Eduardo. Yahdihim Allahu ilal Islam. Ada selipan doa di sini. Walaupun ini bisa jadi laisa bihaqiqi lah, tetapi lihat doa. Yahdihim Allahu ilal Islam. Apa artinya yahdihim Allahu ilal Islam? Yahdihima Allahu, semoga Allah memberikan hidayah kepada keduanya, ilal Islam, untuk masuk Islam. Lihat, bahasa Arab ini penuh dengan doa, ikhwan. Bahasa Arab ini subhanallah penuh dengan doa. Yani tidaklah antum berdoa kecuali pasti akan dijawab dengan doa yang lebih baik. Dan beruntun, beruntun. Beruntun. Nah, kalau antum biasa bicara sama orang Arab itu beruntun dia. Jadi barakallahu fika, jazakallahu khairakallahu. Ahsanallahu ilaik, sahalallahu umurak. Kita kadang menjawabnya satu persatu agak kerepotan. Banyak doa, doa kebaikan yang dia ini. Ini salah satu yakni mazahir, karakteristik yang kita lihat dalam bahasa Arab, yakthur fiha ad-du'a. Banyak di dalamnya doa. Dan ini maziyah taba'an, laisa naqisah. Maziyah, jadi kelebihan, bukan kekurangan, justru kelebihan. Nah. Kalau lihat bahasa Inggris jarang doa. Maka bisa jadi sebagian anak-anak kita paham bahasa kotornya, wa iyadu billah. Alhamdulillah di bahasa Arab tidak ada bahasa kotor yang masyhur. Dalam bahasa Inggris ada bahasa kotor-kotor yang masyhur. Iya tidak. Nah, anak-anak kita kadang lebih paham daripada kita. Jangan nengok ke belakang ya, karena nengok ke belakang. Hamid bertanya lagi, dan ini sepertinya yang terakhir, pertanyaan terakhir. Azhabtum ila al-mustashfa li ziyarati ammikum al-yawma? Yusuf menjawab, na'am zahabna. Kita baca dulu sama-sama, ikhwan. Baru setelah itu, ana minta bantuan antum untuk menerjemahkan. Hai, ikhwan. Ad-darsur rabi'a ashar. Ad-darsur rabi'a ashar. Surah ana lebih keras daripada antum-antum ini. Kenapa antum malam ini? Hai, ikhwan. Ad-darsur rabi'a ashar. Ad-darsur rabi'a ashar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Man antum? Man antum? Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Abukum sadiqi. Aina ammukum Syekh Isa? Aina ammukum Syekh Isa? Huwa maridun huwa al-ana fil mustashfa. Huwa al-maridun huwa al-ana fil mustashfa. Shafahu Allah. Shafahu Allah. Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Hiya ukhtuna. Hiya ukhtuna. Ma ismuha? Ma ismuha? Ismuha Layla. Ismuha Layla. Aina baytukumul jadidu? Aina baytukumul jadidu? Baytunal jadidu qaribun minal matari. Baytunal jadidu qaribun minal matari. Qaribun minal matari. Qaribun minal matari. Hunaka farq bainal matar wa matar. Jangan sampai tidak dipanjangkan. Al-matar. Al-matar artinya apa? Al-matar? Bandara. Tapi kalau al-matar? Hujan. Kesalahan panjang pendek maka perubahan makna. Dan bisa jadi perubahan makna yang jauh berbeda. Intabihu ya ikhwan. بالنسبة للمدود هذه perhatikan baik-baik masalah panjang pendek ini. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ أأنتم في المدرسة الثانوية؟ المدرسة الثانوية di Timur Tengah artinya apa? SMA. الثانوية SMA. Kita di sini SMP. الثانوية SMP. Jadi kita ibtidaiyah. Kita di sini ibtidaiyah kemudian Tsanawiyah baru Aliyah. Tapi kalau di sana tidak. Di sana ibtidaiyah masih sama. Yang kedua Al-Mutawassithah. Ya, itu lebih tepat. Al-Mutawassithah. Baru Tsanawiyah. Al-Aliyah itu jami'iyah. Al-Aliyah itu jami'ah. Nah, berbeda di sini Aliyah SMA. Nah. Ala kulli hal. La mushahata fil istilah. لا نحن بالجامعة أي أخوان لا نحن بالجامعة أنا في كلية الهندسة أنا في كلية الهندسة كلية الهندسة كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم من ذلك الفتى الذي في سيارتكم هو زميلي من أين هو هو من إنكلترا ومن إنكلترا ما اسمه اسمه ويليام أمسلم هو لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدواردو يهديهم الله إلى الإسلام أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم نعم ذهبنا kita bagi 5 orang dialog ini dan menerjemahkan. Mustaidun ya kawan, siap? Coba. Nah. Baik, mana yabda? Siapa yang mulai? Sahibul mikrofon, khalas. Man? Raisul Fasl. Fadal ya Raisul Daulah. Alhamdulillah. تفضل. الدرس الرابع عشر. ما شاء الله صوت جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لا تنسى الترجمة يا أخي الكريم. السلام عليكم. Selamatan atas kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kalian keselamatan dan, juga. Dan bagi kalian keselamatan juga dan rahmat dari Allah dan barokahnya. Naam, rahmat Allah dan barokahnya. Barokahnya, masyaallah. Terus, kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Bagaimana kabar kalian? Siapa kalian? Naam. Nahnu abna'u dukturi Musa. Kami anak-anaknya para anak-anak dokter Musa. Naam, kami. Kami anak-anak dokter Musa. Musa. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Selamat datang. Dua kali. Selamat datang, selamat datang. Nah. Abukum sodiki. Bapak kalian temanku. Nah. Aina ammukum? Aina ammukum? Asy-Syaikhu Isa. Di mana paman kalian Syekh Isa? Nah. Huwa maridun. Dia sedang sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Naam. Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Hasbuka ya akhil karim. Barakallahu fi. Nah, lanjutkan lagi. Ya Aba Abdullah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Naam. Man, siapa ini yang siapa anak ini yang anak perempuan anak ini, mohon maaf. Perempuan yang tinggi ini yang bersamamu anak perempuan allati ma'akum yang bersama kalian nah hiya ukhtuna dia saudara dia saudari saya saudari kami dia saudari kami. Mas Muha tuna na di situ. Nahnu. Nah. Wasil. Mas Muha siapa namanya? Ismuha Laila, namanya Laila. Aina baitukum? Aina baitukumul jadidu? Nah. Di mana rumah kalian yang baru? Nah. Baitunal jadidu qaribun minal matori. Naam, jamil. Bagus. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Ahsant. A antum fil madrasatis sanawiyati? Apakah kalian di sekolah SMA? Nah, apakah kalian sekolah di SMA? Nah. Halas. Hasbuka ya akhil karim. Jazakallah khair. At-tarjama jamila, mumtaz, wallah. Tafadhal ya Aba Adam. La, nahnu bil jami'ati. Ana fi kulliyatil hindasa wa Mahmudun fi kulliyatil tibbi wa Ibrahimu fi kulliyatil syari'ati wa Yusufu fi kulliyatil tijarah. Nah. Tidak, kami di universitas. Aku di fakultas sipil. Al-Hindasa, naam. Al-Hindasa nanti jadi arsitek. Jadi arsitek, ini muhandis. Nah. Betul ya berarti jurusan teknik sipil berarti ya? Teknik sipil. Nah. Wa Mahmudun, dan Mahmud di fakultas kedokteran. Naam. Dan Ibrahim di fakultas syariah. Naam. Dan Yusuf di fakultas bisnis. Fakultas bisnis, naam. At-tijarah artinya perdagangan. Naam. Man zalikal fa- yang terdekat dengan kita fakultas ekonomi mungkin, ekonomi. Ya. Ekonomi. Tapi ekonomi terlalu umum. Ini khusus dia tijarah. Bisnis. Nah, sahih bisnis. Masyaallah. Manajemen bisnis mungkin begitu. Naam, lanjut. Man zalikal fata allazi fi sayyaratikum? Siapakah pemuda itu yang sedang di mobil kalian? Naam. Huwa zamili. Dia temanku. Naam. Min aina huwa? Dari mana dia? Huwa min Inkaltara. Dia dari Inggris. Naam, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Adam, anta tastarih awalan. Tastarih, istirahat. Berikan ke syekh. Anta ba'da hadha jami' al-hiwar. Ikra. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Williamu. Namanya William. Naam. Al-muslimu huwa. Amuslimun. Amuslimun huwa. Apakah dia seorang muslim? La. Huwa nasroniyun. Bukan. Dia seorang nasrani. Nah. Abuhu ustadi. Bapaknya guru kami. Guruku. Nah. Dosen kami. Dosen saya. Bapaknya dosen saya. Nah. Ismuhu azukturu Eduardo. Nah. Namanya Dr. Edward. Nah, Dr. Namanya Dr. Edward. Nah. Yahdihumallahu ilal islami. Yahdihimallahi ilal islami. Yahdihimallahu ilal islami. Semoga Allah memberikan hidayah kepada agama Islam. Nah. Adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma? Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk paman kalian hari ini? Naam. Naam, zahabna. Benar, kami telah pergi. Naam, syukran. Syukran ya Syekh, jazakallahu khairan. Naam. Adam, anta al-fityah. Wa ilham, anta hamid. Al-hiwar baina hamid wa al-fityah. Alas kebalik? Al-hamid, anta ya akhir-akhir. Anta takum maqam hamid, ya ilham. Wa Adam, anta al-fityah. Biduni terjemah. Tanpa terjemahan. Tafadar. Tafadarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis janibah, ijlis bijambih. Hatta la tushgilukum in naklu al-mikrofon daima. Kaifa haluka ya ammi? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa halukum man antum? Nahnu abna'ud duktuhi Musa. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiki. Aina ammukum asyaykhu Isa? Huwa maridu. Huwa al-ana. Huwa maridun. Huwa maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Naam. Syafahullah. Man hadhihil tiflatu allati Man hadhihi at-tiflatu allati ma'akum? Hiya ukhtuna. Naam. Ismuha ismuha Laila. Naam. Aina baitukumul jadidu? Baitunal jadidu qaribun minal matari. Naam. Antum fil madrasati sanawiyyati? La, nahnu bil jami'ati ana fi kulliyatil handasati wa mahmudun fi kulliyatit tibbi wa ibrahimu fi kulliyatish fi kulliyatish syariati wa yusufu fi kulliyatit tijarati wa anta fi ay kulliyah ya adam fi kulliyatish syariah insyaallah amin fi fil mustaqbal fi kulliyatish syariah nah man zalikal fata alladhi fi sayyaratikum huwa zamili min aina huwa huwa min inkaltara masmuhu ismuha ismuhu Williamu nah William a muslimun huwa la huwa nasraniyun abuhu ustadi ismuhu ismuhu Doktoru Eduardo yahdihimullahu yahdihumallahu ilal islam na'am la bas adhahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum ammikum al-yawma na'am zahabana na'am zahabana جزاكم الله خيرا حوار ممتع ورائع جميل نعم انتهينا من الحوار فنفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا اخي الكريم طيب بارك الله فيكم جميعا بارك الله فيك kita berikan kesempatan berikutnya bagi ikhwan dan akhwat di line telepon 0218236543 dalam sesi qiraah dan bagi anda yang baru bergabung di pelajaran bahasa Arab Darussul Lughah yang pertama pelajaran ke-14 kita mulai dari awal. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa? Dengan siapa di mana? Rianto di Bekasi. Masya Allah, baik. Ah Rianto. Ah Rianto di Bekasi. Ah Rianto. Ahlan wa sahlan ya Rianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Nah, syukur ala hadis. Barakallahu fiik. Iqra al-hiwar ya Ahlianto. Naam, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Ad-darsu ar-rabi'a 'ashar. Assalamu alaikum. Wa ala samahat tarjim ya Ahlianto. Naam, Ustaz. La tansa at-tarjamah, jangan lupa terjemahannya. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga selamatan atas kalian. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan atas kalian juga dan rahmat Allah dan keberkahannya. Naam. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu wahai pamanku? Naam. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Naam. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Man antum? Siapa kalian? Naam. Nahnu abna'ud doktori Musa. Kami putra-putranya Dr. Musa. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sodiqi. Selamat datang, selamat datang. Ayah kalian adalah temanku. Aina ammikum aina ammikum Syekh Isa? Di mana paman kalian Syekh Isa? Naam. Huwa maridun. Dia sedang sakit. Huwa al-ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Naam. Syafahu Allah. Semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Amin. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Siapa anak kecil ini yang bersama kalian? Ana as'aluka Rianto, man hadha tifl alladhi ma'ak? As'aluka Rianto, man hadha tifl alladhi ma'ak lan? فهمت سؤالي؟ ابنتي إذن. آه ابنة أو ابنين؟ ابن ولا ابنة؟ ابني. ابني نعم ليس ابنتي ابني. أنا سمعت صوت الولد ليس صوت البنت. نعم واصل يا رندة. هي أختنا. نعم. Dia adalah saudara kami, saudari kami. Naam. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila. Namanya adalah Laila. Iya, syukran. Apa syukran laka ya akhir kirim, jazakallahu khairan. Wa iyakum. Kiraan mumtaza wa terjemah jamila, Masya Allah. Anda mumtaz ya hari anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah Rianto. Baik, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Dilanjutkan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa umu di mana? Assalamualaikum Ustaz. Dengan Umu Fatiha. Naam Ustaz. Atau Umu Aisyah. Oh, naam, naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Umma Aisyah. Ahlan bikum. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair wa antum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah kadhalik, ma sha Allah. Tafaddali ya Umma Aisyah. Sampai di mana tadi Ustaz? Sampai di ismuha Laila. Iya. Al-an qawlu Hamid aina baitukum al-jadid hadha huwa min huna. Naam. Sebut ininya Ustaz, namanya. Lalal, mana hatta jadah zikir al-ism, mubasyaratan. Langsung, langsung Ustaz. Bismillah. Aina baitukumul jadidu, di mana rumah kalian yang baru. Baitunal jadidu, koribun minal mapori. Naam. Rumah kami yang baru, dekat dengan bandara. Naam. Antum fil madrasati tsanawiyyati, apakah kalian di sekolah tsanawiyyah SMP SMA SMA Ustaz ya. Naam, kalau untuk apakah? Orang untuk Timur Tengah dia adalah tsanawiyyah SMA. Naam Ustaz. Ibtidaiyah SMP Ustaz ya. Enggak, ibtidaiyah SD sama. Oh SD sama. Ibtidaiyah sama dengan ibtidaiyah di sini SD. Kalau yang SMP Ustaz? SMP Mutawassithah kalau di sana. Mutawassithah. Naam. Apakah kalian bersekolah di SMA? Naam. La nahnu bil jami'ati. Tidak, kami di universitas. Naam. Ana fi kulliyatil Handasati, saya kuliah di fakultas apa Ustaz? Teknik sipil. Oh, teknik sipil. Nah. Saya kuliah di apa? Teknik sipil. Wa Mahmudun fi kulliyati tibbi, dan Mahmud di fakultas kedokteran. Nah. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati, dan Ibrahim di fakultas syariah. Nah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati, dan Yusuf di fakultas perdagangan. Naam. Labas. Man zalikal fata alladhi fi sayyaratikum? Siapa pemuda itu yang berada di mobil kalian? Huwa zamili. Dia temanku. Min aina huwa? Dari mana dia? Nah. Huwa min Inggris. Dia dari Inggris. Nah. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Williamu. Namanya William. Amuslimun huwa? Apakah dia seorang muslim? La, huwa Nasraniyun. Tidak, dia seorang yang beragama Nasrani. Nah. Abuhu Ustadi. Bapaknya dosen saya. Ismuhu Ad-Doktur Eduardo. Nah. Namanya Dr. Eduardo. Nah. adhabtum ilal mustashfa. Yahdihimallahu ilal islam. Jangan lupa itu kalimat itu. Oh gitu Ustaz. Yahdihimallahu ilal islam. Naam. Amin. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikum al yawma. Ammikumul yawma. Disambung. Ammikumul yawma. Nah, Ustaz, apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Naam, dhahabna. Ya, kami sudah pergi. Naam, Masya Allah. Sahih, naam. Jamil, Allahi jamil. Syukran, syukran ya Umma Aisyah. Afwan. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam, Ustaz. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muaisyah di Aceh. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, nantahi minal hiwar. Alaan nakra tamarin ya ikhwan. Nah. Siap? Minimal at-tamrin al-awwal. Minimal latihan pertama. Berarti dari sini ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Apa artinya ikhwan? Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ada 10 soal nih. Dan sepertinya bebas. Al-jawab hur. Al-jawab hur. Paman al-jawab hur. Jawabannya bebas. Hur, hurun. Tidak terkait dengan dialog. Ada 10 soal, ada antum ada 5. Dengan nuqassim asyara ala khamsa idzan likulli wahidin minkum itsnain. Nah, soalan. Dua soal, dua soal. Likulli wahid minkum soalan. Tafadhal. Anta ilham. Anta ladhi tumsik bil mikrofon dan anta al awal. Man antum? Nah. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun, masyaallah. Nahnu tullabul ilm, masyaallah. Jazakallahu khair. Ithnan. Aina baitukum? Baituna qaribun min al madrasati. Qaribun min al madrasah, masyaallah. Alhamdulillah. Laisa qaribun min al masjid, laisa? La bas. Jazakallahu khair. Al-jawab hur, ma fi mushkilah. Al-muhim al-ma'na sahih. Al-ibara sahiha wal ma'na sahih. Thalatha ma'man rabbukum? Man rabbukum? Rabbi Allah. Rabbunallah. Rabbunallah. Naam. Naam. Ma innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Hadhihi al-ayah. Fahimta hadhihi al-ayah? لا خلاص ما في شيء. طيب السؤال الرابع ما لغتكم؟ ما لغتكم؟ لغتي اقرا اولا السؤال ما لغتكم؟ ما لغتكم؟ نعم لغتي apa artinya ما لغتكم؟ apa bahasamu? Bahasa kalian. Apa bahasa kalian? Jadi nanti pakai nahnu jawabannya. Lugatuna Indonesia. Indonesia. Lugatuna Indonesia. Baik, lagas. Jazakallahu khair ya akhi. Barakallahu fi. Laisa al-Inggrisia? Wala al-Fransia ya akhi? Khudh ya Abu Adam. Khudh mikrofon. Arba. Aina madrasatikum? Dimana madrasati? Madrasatukum. Naam. Aina madrasatukum? Madrasati khalfal masjidi. Madrasatuna. Madrasatuna khalfal masjidi. Khalfal masjidi. Naras. Albayt qarib min al masjid. Wal madrasa qarib min al masjid akadhalik. As-su'al as-sadis. As-sadis. Sadis. Sadis. Antum muslimun. Alhamdulillah. Nahnu muslimuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wasil ya Adam. As-su'al sabi' wa thamin. Sabi'ah. Labas. Afi buyutikum. Afi baytikum. Afi baytikum. Hadiqatun. And indaka bait wala buyut ya Adam? Bait wala buyut indak? Bait wahid wala buyut kathira? Bait wahid ha? Idhan aina baitukum? Laysa buyutukum. Na'am. Na'am. Kul bil ain. Na'am. La. Na'am. Na'am. Ke belakang, ke belakang. Na'am. Na'am. Masya Allah. Sahih. Anta al-Arabi idhan alain. Na'am fi baiti hadiqatun. Na'am. Samania. Na'am fi baituna hadiqatun. Khalas. Samania sekarang. Samania. A'indakum sayyaratun. Apa artinya a'indakum sayyaratun? Apa kamu punya mobil? Apakah kalian? Apa kalian punya mobil? Jawabannya nahnu ya, jangan lupa. Naam. Naam indana sayyaratun. Naam. Naam indana sayyaratun. Apa artinya? Ya, kami punya mobil. Barakallahu fik ya Adam. Jazakallahu khairan. Ya Syekh. Bismillah. Tis'ah. Naam. Aina mudarrisukum? Mudarrisukum. Di mana guru kalian? Ro'nya di berita sedikit, Syekh. Aina mudarrisakum? Mudarrisukum, sahih. Mudarrisukum. Aina mudarrisukum? Nah. Di mana guru kalian? Mudarrisuna indal mudiri. Mudarrisuna indal mudiri, sahih lah, Bas. Guru-guru kami bersama kepala sekolah. Nah, guru kami bersama kepala sekolah, nah. Al-akhir, asyara. Asyara. A'antum mudarrisuna. Apakah kalian para guru? La. Nahnu attiba'u. Bukan. Nahnu attiba'u. La. Nahnu attiba'u. Naam. Bukan. Kami adalah para dokter. Masya Allah, Masya Allah. Jamil. Jazakallahu khairan, Syekh. Barakallahu fi. Nah, فبهذا ننتهي من التمرين الأول وننتهي كذلك من المحاضرة وصل الآن إلى التاسع والنصف kita di akhir penghujung acara dan kita cukup sampai sini ya, pembahasan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ana kembalikan ke Abah Zuhri. Jazakumullahu khaira, kami sampaikan kepada Ustaz Hamzah Abbas dan juga ikhwah dan akhwat yang ada di rumah yang bergabung bersama kami dalam sesi qiraah, juga ikhwah yang ada di studio. Dan di penghujung kajian ada informasi yang mungkin bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran bahasa Arab dan kepada Ustaz Hamzah, silakan. Nah, ada saya membuka program belajar nahwu dan sharaf secara online melalui Zoom. Saya membuka program online dengan Zoom, program nahwu dan sharaf. Nah, ingat kondisi kita masih pandemi, masih kondisi untuk belajar secara offline masih belum memungkinkan. Pesantren-pesantren masih banyak yang belum masuk. Maka untuk kembali menyemangatkan kaum muslimin belajar bahasa Arab ini perlu ada gebrakan-gebrakan baru. Maka diantaranya saya membuka program nahwu dan sharaf untuk pemula. Hanya saja tentu program nahwu dan sharaf ini bukan dari orang yang belum pernah belajar bahasa sebelumnya, harus sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tidak, bukan pemula dari awal, tidak. Antara pemula, maka belajar kitab Durusul Lughah dari jilid 1. Nah, antum yang sudah selesai jilid 1 atau jilid 2 boleh insya Allah mengikuti program ini. Nah, silakan nanti lihat di website kami hamzaabbas.com. Nanti antum akan lihat di situ penjelasannya insya Allah. Buka hamzaabbas.com, nanti di situ antum bisa lihat penjelasan program ini. Demikian secara ringkas dari ana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ana tutup, Zuri. Baik, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.